بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد معاشر المسلمين أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله pada kesempatan malam hari ini kita berusaha untuk melanjutkan kajian rutin kita sesuai dengan pertemuan pekan yang kedua adalah kitab Riyadhus Shalihin. Tema atau bab yang sedang kita bahas tentang keutamaan orang-orang yang lemah di kalangan kaum muslimin. Keutamaan tentang mereka yang dalam keadaan fakir. Demikian pula mereka yang tersisihkan. Itulah bab untuk mengingatkan kita bersama sebelum kita melangkah pada hadis yang berikutnya. Telah kita selesaikan pada kajian yang lalu hadis ke-256. Insyaallah taala kita akan bahas hadis berikutnya 257. Hadis itu merupakan hadis yang ke-6 pada bab yang sedang kita bahas. Telah datang riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rubba as'asa aghbara madfu'in bil abwab, law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Rawahu Muslim. Kita baca bersama hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rubba as'asa aghbara madfu'in bil abwab, law aqtama 'ala Allah la abarrahu. Lagi, Rubba as'asa aghbara madfu'in bil abwab, law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Rawahu Muslim. Hadis yang tidak diragukan lagi kesahihannya sebagaimana diisyaratkan di akhir hadis. Rawahu Muslim. Hadis itu dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, salah satu bukti hadis itu adalah hadis yang sahih jika diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian pula diriwayatkan oleh Imam Muslim, apalagi jika keduanya secara bersamaan. Maka kita sedang berada pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah secara sendiri. Dengan bukti bahwa keabsahan atau kesahihan hadis itu, barulah kita membahasnya. Demikian seharusnya sebelum seseorang membahas suatu hadis, hendaknya dipastikan bahwa hadis itu sahih ataukah dhaif. Jika hadis itu sahih, yakni hadis itu benar, memang demikian halnya disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka barulah diperkenankan untuk membahasnya. Karena di sana adanya yang bukan hadis, hadis yang disebut dengan dhaif, hadis yang lemah. Hadis yang lemah berarti bukan berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab lemahnya karena perawi-perawi yang meriwayatkan atau urutan-urutan dari perawi tadi ada yang tidak bisa diterima dan sebab-sebab yang lainnya, sehingga pada kesimpulannya bahwa hadis itu bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak diperkenankan kalau hadis itu hadis yang dhaif, hadis yang lemah, kemudian dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan menyatakan telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus memastikan bahwa hadis itu memang hadis yang sahih. Namun jika ternyata bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia katakan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, maka akan terkena suatu ancaman, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berani mendustakan atas namaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sengaja, maka hendaknya dia siapkan tempat duduknya di atas api neraka. Demikian perlunya ilmiah, kehati-hatian di dalam menukil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita tahu secara pasti bahwa memang beliau katakan demikian, barulah kita menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian riwayat yang sahih, maka yang bersama kita Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan rubba, betapa banyak, bukan rabba tetapi rubba, ra'nya dhammah. Nah, betapa banyak, kata Nabi, as'asa, maknanya adalah orang yang berambut kusut. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, as'as adalah salah satu dari sifat-sifat rambut. Apa maknanya? Adalah rambut yang tidak ada minyak untuk meminyakinya, dan tidak ada pula untuk bisa menyisirnya, dan pemiliknya tidak memperhatikannya, kerapian terhadap rambutnya. Maka dalam bahasa Arab dikatakan as'asa, tidak ada minyak untuk meminyakinya supaya rapi. Demikian pula tidak ada sesuatu yang bisa untuk menyisirnya. Tidak ada sisir. Rambut yang acak-acakan, tidak terurus. Terlebih lagi kemudian pemiliknya kurang memperhatikannya. Itulah As'ad. Naam. Kemudian kata beliau madfu'. Dalam satu riwayat disebutkan langsung madfu', dalam riwayat lain ada tambahan aghbara sebagaimana tadi yang telah kita baca. Dengan tambahan atau dengan riwayat aghbara, aghbar artinya warna dan pakaiannya itu berdebu. Menunjukkan apa? Sangat fakirnya. Sampai tidak sempat ngurusi pakaiannya. Tinggal di tempat yang kumuh mungkin, atau padang pasir dan sebagainya. Ya. Sampai masalah mengurusi badannya, mengurusi pakaiannya pun tidak sempat. Berdebu. Maka dikatakan aghbar. Sehingga debu dalam bahasa Arab namanya ghubar. Ghubar artinya debu. Maka orang yang berdebu pakaiannya tadi dikatakan aghbar. Kemudian madfu'. Madfu' bil abwab. Al-abwab jamak dari kata bab, artinya pintu. Al-abwab berarti di pintu-pintu. Bil abwab, di pintu-pintu. Madfu'un. Madfu' artinya tidak memiliki kemuliaan. Arti dasarnya adalah terdorong. Terdorong di pintu-pintu. Sehingga dimaknakan orang ini tidak memiliki kemuliaan. Artinya apa? Kalau ada orang datang, kalau dia datang kepada seseorang dan minta izin kepadanya, maka orang tidak memberikan izin kepadanya. Karena dia orang yang tidak berarti, orang yang tidak teranggap. Nah, bahkan justru mungkin mendorong keluar dari pintu. Sudah, ke sana saja. Tidak usah ke sini. Tutup, segera ditutup pintunya. Nah. Yakni sebagai contoh, kata beliau, jika ada tuan rumah membuka pintu, kemudian mendapatkan orang yang seperti ini tadi, orang yang gembel, orang yang tidak terurus badannya, orang yang fakir, sangatlah fakir, maka segera ditutup pintunya, pintu rumahnya di hadapan orang itu. Nah, kenapa? Sekali lagi, karena tidak memiliki nilai atau tidak memiliki kemuliaan di hadapan orang-orang yang menganggapnya sebagai orang yang remeh. Nah, begitu dibuka pintunya, oh orang ini, ah sudah, sana, tidak usah masuk. Jangan kan masuk, dibukakan pintu saja, tidak. Ditolak. Majfu'un bil abwab, terdorong di pintu-pintu. Kemana dia pergi, kemana dia ketuk pintu rumah seseorang, ketika melihat pemilik rumah tadi melihat kepadanya, maka segera mungkin untuk menolaknya. Maka dikatakan majfu'un bil abwab. Maka kita gabungkan tiga kata itu. Rubba, as'asa, aghbara, madfu'un bil abwab. Betapa banyak, kata Nabi, orang yang rambutnya kusut, tidak terurus tadi, kemudian pakaiannya berdebu karena sangat fakirnya. Kemudian ketika dia datang ke rumah-rumah yang ada, maka tertolak. Segera pemilik rumah tadi menutup pintu-pintunya. Tidak berharap dia datang, apalagi masuk. Kata Nabi, orang yang seperti ini, lau aqsama 'ala Allah. Seandainya dia bersumpah dengan nama Allah, la abarrahu. Maka Allah Jalla wa'ala akan kabulkan sumpahnya. La abarrahu, niscaya Allah Jalla wa'ala akan tepati sumpahnya. Artinya jika orang ini, orang yang semacam ini tadi, tergerak untuk melontarkan sumpahnya, yang sumpahnya dia lakukan karena mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan segera mengabulkannya. Naam. Seperti ketika dia menyatakan, wallahi, tidak akan terjadi seperti ini, tidak akan terjadi seperti itu. Misal, dia katakan seperti itu. Maka Allah Jalla wa'ala dengan kehendaknya pasti akan mengabulkan doanya. Naam. Kenapa? Karena dia orang yang betul-betul bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, semata-mata mengharapkan wajahnya Allah, dan dia lontarkan sumpahnya tadi dalam kondisi yang memang mengharuskan untuk dia bersumpah padanya. Naam. Tapi bukan menjadi suatu ukuran bahwa orang yang dalam keadaan gembel, orang yang dalam keadaan kusut seperti apa yang digambarkan tadi, kemudian ketika dia bersumpah kemudian langsung dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa ukurannya? Apa standarnya untuk menjadikan ukuran orang yang dalam keadaan seperti ini digambarkan tadi oleh Rasulullah SAW, ketika dia bersumpah pasti Allah akan kabulkan? Sekali lagi, standarnya adalah firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang bertakwa. Maka inilah standar, ukuran, sehingga sumpahnya tadi benar-benar akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang takwa selalu menjalankan apa yang diperintahkan Allah Jalla wa'ala. Dia berusaha untuk menjauhi dari setiap apa yang dilarang oleh Allah. Dia takut dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia berusaha untuk menjauhi dari setiap apa yang dilarang oleh Allah dan apa pula yang dilarang oleh Rasulnya. Itulah orang yang bertakwa. Nah, maka orang tadi bukanlah bersumpah untuk melakukan kedzaliman kepada saudaranya. Sumpah tadi bukan sewenang-wenang, bukan sebagai alat untuk mendzalimi terhadap saudaranya. Dan bukan pula sumpah yang karena lancang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kekuasaan Allah, Allah berikan terkabulnya doa, kemudian dengan semena-mena dia berbuat, bermain-main dengan sumpahnya tadi. Kalla wa kalla, sama sekali tidaklah seperti itu. Melainkan dia bersumpah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah berkaitan yang diridhai oleh Allah. Yakin bahwa Allah Jalla wa'ala akan mengabulkannya. Sebagai contoh misal, untuk kita bisa gambarkan apa yang dimaksudkan dari hadis, kisah yang belum lama pernah disampaikan, adanya seorang wanita dari kalangan kaum Ansar. Wanita itu bernama Rubayyah binti An-Nadhr. Rubayyah pernah mematahkan gigi seri wanita dari kalangan Ansar juga. Ketika beritanya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul sebagai nabi dan rasul dan juga sebagai hakim, kita masih ingat ketika masalah sudah sampai kepada hakim, maka sulit untuk ditarik lagi. Masalahnya ternyata sudah sampai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memutuskan, beliau menetapkan agar dikisas. Kisas adalah pembalasan yang sama, yang setimpal, karena dia mematahkan gigi seri dari saudara wanita di kalangan Ansar, maka dengan itu dia harus dibalas pula untuk dipatahkan gigi serinya. Ketika Rasul sudah menetapkan demikian, maka datang saudara lakinya Rubaiyah yang bernama Anas. Anas bin Nadhr. Nah, menyampaikan rasa beratnya tentang merasa kasihannya kepada saudarinya. Maka dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah memang harus gigi Rubaiyah untuk dipatahkan? Apakah memang keputusan itu sudah tidak bisa dirubah lagi?" Bukan berarti Anas menginginkan dirubahnya hukum atau ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sama sekali tidak. Tapi Anas mengharap siapa tahu ada keringanan. Siapa tahu muncul belas kasihan dari Rasulullah s.a.w. merubah ketetapannya tadi. Melihat permintaan dari Anas seperti itu, maka Nabi katakan kepadanya, "Ya Anas, kitab Allah al-qisas as-sinnu bis-sin." Wahai Anas, kitab Allah, hakim di antara kita semua adalah kitab Allah, yakni Al-Quran. Jika Al-Quran sudah menetapkan suatu hukum, di mana itu hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus dilangsungkan. Al-qisas, yakni penetapan hukum qisas, balasan yang setimpal. As-sinnu bis-sinni, gigi dibalas dengan gigi. Nah, demikian dengan tegasnya Rasulullah SAW sampaikan kepadanya. Namun Anas tidak putus asa. Dia seorang yang tidak memiliki kelebihan apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan optimisnya, berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil menyatakan sumpahnya, "Wallahi, jangan kau patahkan gigi seri Rubaiyah ya Rasulullah." Dengan bersumpah, "Wallahi, jangan engkau patahkan gigi serinya Rubaiyah saudariku ya Rasulullah." Dia menyatakan dengan keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tentunya penuh rasa harap. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Mudah-mudahan Allah jalla wa'ala berikan keringanan. Sekali lagi, bukan untuk menolak hukumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali tidak. Nah, maka bagaimana yang terjadi? Doanya, sumpahnya tadi didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikabulkan, didengar oleh Allah? Karena Anas termasuk dari hamba yang bertakwa. Salah seorang dari sahabah meminta dengan sangat permintaan yang sungguh-sungguh dari hatinya untuk supaya saudarinya diberikan keringanan. Maka Allah jalla wa'ala berikan hidayah kepada keluarga wanita Ansar tadi yang dipatahkan gigi serinya. 6. Supaya mereka ridha untuk mencari solusi lain sebagai gantinya. Apa solusi lain maksudnya? Jika tidak dibalas dengan qisas, ada solusi lain berupa diyat. Diyat itu bayar denda. Kesepakatan dua pihak. Ya sudah, tidak jadi qisas, tapi harus bayar sekian juta, sekian ratus juta, misalkan. Sama-sama semuanya sepakat, maka dibayar. Ini namanya diyat. Nah, membayar denda. Ketika memang keluarga korban menuntut. Seperti halnya contoh lain kasus tabrakan, kemudian yang ditabrak meninggal dan sebagainya. Nah, maka harus qisas. Nah, kalau tidak qisas, maka tadi, jika keluarga korban tadi bisa memberikan keringanan, maka dengan cara membayar denda. Cara satu lagi yang terakhir, tidak qisas, tidak pula bayar denda, tetapi memberikan maaf. tanpa minta ganti rugi sama sekali, tanpa harus dibayar dengan nyawa sekalipun, dengan keikhlasan, ketulusan, sepakat keluarga menyatakan memberikan maaf kepadanya. Maka Allah Jalla wa'ala berikan hidayah kepada keluarga wanita Ansar yang dipatahkan giginya tadi, sehingga terbebaslah Rubayyi untuk ditetapkan hukum qisas dipatahkan gigi istrinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan sabdanya, "Inna min ibadillah man law aqsama 'ala Allah la abarrahu." Sungguh ada di antara ibadillah, ada di antara hamba-hamba Allah Jalla wa Ala, man law aqsama 'ala Allah, ada orang yang jika bersumpah dengan nama Allah, yang dimaksudkan dalam sumpah tadi dengan mengharapkan wajahnya Allah, la abarrahu, niscaya Allah Jalla wa'ala akan mengabulkan untuk mendapati sumpahnya. 6. Dengan doa, dengan terus sungguh-sungguh bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka siapa tahu kemudian ada hidayah dari Allah Jalla wa'ala kepadanya. Mengingatkan pula kepada kita terhadap peristiwa Ashabul Kahfi, yang 3 orang pemuda terjebak dalam gua tertutup dengan batu yang besar, masing-masing kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertawassul dengan tawassul yang disyariatkan, dengan menyebut nama Allah Jalla wa'ala. Yang satunya lagi menyebutkan dengan pernah melakukan amal solehnya. Yang satu lagi pernah menyebutkan dia pernah meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak lakukan tadi semata-mata karena Allah. Masing-masing berdoa tadi sehingga terbukalah batu besar yang menutupinya tadi. Maka demikian pula kita sebagai hambanya Allah yang lemah. Kita dalam keadaan fakir, dalam keadaan tidak memiliki daya dan upaya menghadapi kekuatan, menghadapi apa yang kita hadapi, maka kita memiliki senjata yakni berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sambil kita melakukan upaya-upaya yang disyariatkan. Nah, sebagaimana Anas pula tadi mengajukan hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun orang yang bersumpah karena dorongan dari kesombongan, atau dia merasa takjub kepada dirinya sendiri, maka Allah Jalla wa'ala tidak akan penuhi sumpahnya. Sebab apa Allah tidak penuhi tadi? Adalah karena dia zalim. Dia ingin semena-mena dengan sumpahnya tadi. Ada bentuk-bentuk kesombongan, titik-titik kesombongan pada dirinya ketika dia bersumpah tadi, memanfaatkan sumpah tadi, atau juga dia ingin berbuat zalim kepada saudaranya. Nah, dicontohkan adanya seorang yang ahli ibadah, kemudian dia melewati seseorang yang suka berbuat dengan kemaksiatan, pelaku maksiat. Acap kali dia berbuat dengan kemaksiatan, terang-terangan, tampak, sehingga kemudian dia yang merasa banyak ibadah tadi, sambil dia memanfaatkan sumpahnya, seakan-akan dia meremehkan saudaranya yang bermaksiat tadi. Dia merasa bangga terhadap dirinya. Dia menyatakan dengan sumpahnya, dengan bangganya, demi Allah, nah, semoga Allah tidak berikan ampunan kepadamu. Bagaimana Allah akan ampunkan kamu, perbuatanmu seperti ini, kerjaanmu minum khamr tiap hari, zina kesana kemari, narkoba ini dan sebagainya. Tidak mungkin Allah akan ampunkan kami. Wallahi Allah tidak akan melihat, jangankan mengampunkan, tidak akan melihat kamu sama sekali. Sombongnya orang seperti ini. Dia sudah angkuh dengan merasa banyaknya ibadah tadi sehingga meremehkan terhadap saudaranya yang masih melakukan kemaksiatan. Maka ketahuilah firman Allah Jalla wa'ala dalam hadis qudsi, "Man dzal ladzi yata'alla 'alayya alla aghfiru li fulan. Siapa yang bersumpah atas namaku, kata Allah, yang mana aku tidak akan memberikan ampunan kepada si fulan, dianggapnya aku tidak bisa memberikan ampunan kepada hambaku yang melakukan maksiat tadi. Naam. Qad ghafartu lah wa abtaltu amalak. Maka justru bisa nanti aku akan ampunkan dosa-dosa hambaku tadi yang melakukan maksiat. Suatu saat aku akan berikan hidayah kepadanya, dia bisa bertaubat kepada aku, dan sebaliknya aku akan gugurkan semua amalanmu wahai ahlul ibadah. Nah, aku akan gugurkan dengan kesombonganmu seperti itu. Siapa yang berani menantang atau berani mendahului Allah subhanahu wa ta'ala, seakan-akan Allah tidak akan memberikan ampunan kepadamu. Padahal siapa yang tahu, jika Allah subhanahu wa ta'ala letakkan atau berikan rahmat, tetesan-tetesan hidayah kepada hamba yang Allah kehendaki, mungkin sepanjang hidupnya dia berbuat dengan dosa dan amalan maksiat, sejengkal sebelum dia menemui ajalnya dia berbuat dengan amalan ahli jannah, maka Allah masukkan dia ke dalam ahli jannah. Sebaliknya orang terus menerus dalam kehidupannya melakukan ibadah ketaatan kepada Allah, sejengkal menjelang ajalnya dia berbuat dengan amalan-amalan ahlun nar, akhirnya Allah masukkan dia ke dalam ahlun nar. Wal'iyadu billah. Masih kita ingat hadis seperti itu. Maka apa sebabnya sampai terjadi apa yang dikisahkan dalam hadis tadi? Diterangkan oleh para ulama bahwa orang yang semacam tadi sepanjang hidupnya melakukan amalan ketaatan, melakukan amal saleh dan sebagainya tadi, ketika mau mati, ketika mendekati ajalnya tadi, kemudian sampai di luar dugaan, kemudian dia menyimpang, dia berbuat maksiat dan sebagainya. Kata para ulama, salah satu sebabnya karena dia mungkin berbuat ibadah tadi bukan karena Allah, bukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin zahirnya dia berbuat ketaatan di hadapan manusia, tetapi pada hakikatnya di dalam hatinya dia tidak ikhlas karena Allah, tapi menginginkan untuk kepentingan-kepentingan dunia yang lainnya. Jadilah tidak heran kemudian sejengkal menjelang kematiannya dia beramal dengan ahlun nar, kemudian ditutuplah amalan tadi dengan amalan penduduk neraka. Wal'iyadu billah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melalui hadis ini menjadikan pelajaran buat kita kaitannya dengan bab, maka yang pertama, hendaklah kita janganlah meremehkan orang-orang lemah dari kalangan kaum muslimin. Bisa jadi mereka lemah jasmaninya. Lemah tidak berarti bentuk zahirnya di hadapan yang lainnya, tetapi dia orang yang justru paling jauh bertakwa kepada, paling besar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua, kalaulah dia memang betul-betul takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan mudahkan dari kesulitan-kesulitan hidup yang dihadapi. Nah, sebagaimana pada ayat Al-Quran Allah Jalla wa'ala sebutkan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan makhraj, Allah akan berikan jalan keluarnya. Kasus tadi yang menimpa kepada Rubai', dan kemudian diajukan oleh saudara lakinya, yakni Anas, kemudian dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini salah satu bukti buah dari ketakwaan diri seseorang. Itulah diantara dua manfaat yang bisa kita petik melalui hadis yang mulia yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Sisa dari waktu ingin menyempatkan sedikit membahas persiapan memasuki Ramadan. Tinggal hitungan hari lagi kita akan memasuki Ramadan biiznillah, dengan izin Allah. Tidak ada yang bisa menjamin pasti akan ketemu Ramadan, karena ajal hanya yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa menyatakan semoga, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan tahun ini dan Allah Jalla wa Ala berkenan untuk menerima amalan Ramadan tahun yang lalu. Maka memasuki Ramadan ada perkara yang perlu kita ketahui tentang cara menentukan masuknya Ramadan, yang biasanya sering terjadi masalah pada setiap tahunnya. Maka setiap muslim mendasari amalan agamanya berdasarkan dengan ilmu. Maka cara menentukan dari Ramadan pula adalah dengan ilmu. Diterangkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ada tiga cara untuk menentukan kapan memulai Ramadan dan kapan pula akan mengakhirinya. Cara yang pertama adalah ru'yatul hilal, melihat hilal, bulan yang tipis sekali, sebentar saja munculnya. Biasanya ketika menjelang terbenamnya matahari, menunjukkan bahwa bulan yang sebelumnya sudah habis. Nah, kapan akan muncul? Maka itulah yang harus dicermati. Nah, jika sudah terlihat walaupun sejenak saja, walaupun sebentar saja, maka besok sudah memasuki satu Ramadan. Nah, bukti bahwa kita diperintah menentukannya dengan ru'yatul hilal adalah firman Allah dalam Al-Baqarah 185 pada potongan ayatnya menyebutkan faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Maka siapa di antara kalian yang menyaksikan asyhara, bulan itu, maksudnya menyaksikan ru'yah, melihat ru'yatul hilal, falyasumhu, maka hendaklah dia segera, wajib baginya untuk berpuasa. Perlu diperhatikan dengan ayat ini, Allah gunakan dengan kata syahida. Syahida artinya menyaksikan. Menyaksikannya dengan mata, secara langsung, tanpa bantuan alat. Demikian hukum asalnya, demikianlah praktik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Naam. Yang dengan cara ini adalah cara yang hak. Naam. Sengaja Allah jadikan dengan cara ini karena dengan melakukan cara ini setiap muslim pasti bisa untuk melakukannya. Berbeda dengan cara yang lainnya. Nah, maka menentukan Ramadan bukan dengan cara menghitung bilangan bulan, tetapi dengan melihat hilal. Nah, maka Allah tidak menyatakan faman hasiba atau faman hasaba minkum syahra, barang siapa menghitung di antara kalian bulan itu. Allah tidak menyatakan seperti itu. Allah justru menyatakan syahida, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Maka cara satu-satunya adalah dengan melihat hilal. Selain ayat Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, sumu li ru'yatih, puasalah kalian berdasarkan ru'yah, bukan dengan cara menghitungnya atau dengan cara dengan istilah hisab, tetapi dengan melihat. Sejauh sepandai-pandai manusia menghitung dengan kecanggihan dan tingginya ilmu teknologi dengan tepat, bahkan bisa menentukan Ramadan jauh sekian tahun berikutnya ke depan, maka ketahuilah ketetapan Allah, jika Allah kehendak sesaat, maka Allah dengan menyatakan perubahan kun fayakun, maka terjadilah. 6. Jika terhitung akan terlihat hilal, tapi kehendak Allah lain, maka bisa tidak terlihat hilal. Semua pasti Allah bisa melakukannya. Maka berdasarkan dari hadis ini, sekaligus menerangkan ayat tadi, penentuannya dengan ru'yatul hilal. Yang kedua adalah dengan persaksian. Tidak lihat langsung, tapi informasi yang sampai kepadanya. Tapi informasi yang akurat, ilmiah, kemudian yang menyampaikan muslim, orang muslim, yang bisa dipercaya, yang amanah. Nah, maka ketika dia melihatnya, maka sampaikan kepada yang lainnya melalui jalur yang dibenarkan, yakni sampaikan kepada waliul amr, dalam hal ini kepada departemen yang ditunjuk oleh pemerintah dalam masalah ini. Jika mereka menerimanya, alhamdulillah. Jika tidak, maka sudah kewajiban kita menyampaikannya. Ini terkait menerima informasi. Kemudian yang ketiga adalah menggenapkan bilangan bulan itu 30 hari. Karena kaitannya dengan Ramadan, berarti bulan sebelum Ramadan, yakni Syaban. Sementara bilangan dalam Islam itu jumlahnya, kalau tidak 29, maka 30. Maka tanggal 29 Syaban nanti melihat, berusaha melihat hilal. Jika tidak terlihat, maka besok masih 30 Syaban, lusanya secara otomatis 1 Ramadan. Tapi jika terlihat malam itu hilal, besok langsung masuk 1 Ramadan tanpa 30 Syaban. 6. Maka jika terhalang berupa mendung, cuaca yang buruk dan sebagainya, maka menggenapkan bilangan 30 hari. Inilah yang bisa menjadi tambahan perbekalan kita memasuki, menentukan masuknya Ramadan dalam suatu kepastian ilmu yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.